Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد بارك الله فيكم. Kita masih pada hadis yang pertama dari hadis yang dibawakan oleh Syekh Rabi حفظه الله تعالى. Kita telah selesai membaca dari teks hadis tersebut. Kita akan mengambil faedah satu demi satu sesuai dengan kemampuan kita. Hadis ini barakallahu fikum datang dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Sahabat Ibnu Abbas, nama beliau adalah Abdullah. Beliau lebih terkenal dengan kalimat Ibnu Abbas. Dan barakallahu fikum, di dalam sejarah Islam dari kalangan para sahabat terkenal dengan ungkapan Abadillah. Ada empat Abdullah. Yang mana mereka-mereka ini adalah sahabat-sahabat Rasul alaihi salatu wasalam yang bernama Abdullah dan memiliki ilmu yang sangat luas. Pengetahuan mereka tentang ilmu agama Islam betul-betul luas. Dari Abadillah tersebut, Abdullah-Abdullah tadi, yang pertama adalah Abdullah bin Umar. Barakallahu fikum. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu memiliki putri bernama siapa? Hafsah. Sebagai istri Rasulullah alaihi assalatu wassalam. Dijelaskan oleh Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, Hafsah lebih faqih daripada Abdullah bin Umar. Barakallahu fikum. Afdalud dayanan dari sisi pengetahuan tentang agamanya lebih besar Hafsah, lebih banyak Hafsah. Sebagai bukti, beliau sebutkan dalam kitab Usulul Tafsir, ketika sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mewakafkan tanah beliau yang di Khaybar yang beliau tunjuk sebagai nadhir, apa itu nadhir? Penanggung jawab atas wakaf tersebut, tak lain adalah Hafsah radhiyallahu taala anha. Padahal beliau seorang apa? Wanita. Tapi sahabat Umar lebih memilih Hafsah untuk menjadi apa, penanggung jawab atas wakaf beliau. Wakaf tanah beliau di Khaybar. Sekaligus beliau juga adalah sebagai istri Rasulullah SAW. Dan barakallahu fikum, dalam marhalah tahapan penulisan Al-Quran, disebutkan di situ bahwa dalam proses penulisan Al-Quran, setelah tertulis Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran ditulis, dikumpulkan menjadi satu dalam satu mushaf di zaman siapa? Sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, karena sebab barakallahu fikum banyaknya qurra, banyaknya orang-orang yang hafid di dalam Al-Qur'an meninggal dalam perang apa? Yamamah. Dalam peperangan tersebut banyak sahabat-sahabat Rasul yang mengerti tentang Al-Qur'an meninggal, kemudian sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu membujuk Abu Bakar untuk apa? Mengumpulkan Al-Quran, ditulis dalam satu mushaf, supaya tidak hilang. Jangan sampai nanti yang hafal-hafal semua sudah apa? Banyak meninggal, mushafnya apa? Hilang. Namun barakallahu fikum, sahabat Abu Bakar tidak langsung menyetujui apa yang diusulkan oleh sahabat Umar. Setelah dibujuk, diberi saran, diin segala macamnya, akhirnya sahabat Abu Bakar pun apa? Dilapangkan dadanya oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mengambil langkah yang dianjurkan oleh sahabat Umar. Dipanggillah Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu. Kemudian bekerjasama dengan sahabat Umar untuk apa? Mengumpulkan mushaf-mushaf tersebut. Dipanggil sahabat satu demi satu, barakallahu fikum, ke masjid. Siapa yang punya catatan tentang wahyu Allah, didatangkan, disebutkan buktinya. Dari mana ini wahyu Allah? Kemudian sahabat yang hafal juga didatangkan, kemudian disebutkan buktinya. Untuk menunjukkan apa, Bu? Buktinya. Terkumpullah mushaf yang ada. Dipegang oleh sahabat Abu Bakar. Kemudian sahabat Abu Bakar meninggal, dipegang oleh siapa? Sahabat Umar. Sahabat Umar meninggal, tidak langsung diberikan kepada siapa? Sahabat Utsman, tetapi diberikan kepada putri beliau. Siapa? Hafsah. Ini memiliki hikmah yang luar biasa, barakallahu fikum. Setelah barakallahu fikum di sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, kaum muslimin semakin banyak, peperangan demi peperangan semakin apa? Luas kemenangan. Barakallahu fikum, muncul satu masalah. Apa itu? Perbedaan cara membaca Al-Qur'an. Karena setiap sahabat ada yang memiliki kumpulan apa? Ayat-ayat tersebut. Ada yang dari Quraisy, ada yang dari apa? Madinah. Ada perbedaan lahja. Sampai barakallahu fikum, sahabat Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu ketika pulang dari peperangan menyampaikan kepada Khalifah Utsman bin Affan, "Adrikil ummah. Tolong bantulah umat ini, peganglah umat ini." Muncul begitu besar fitnah, problem dikarenakan perbedaan cara membaca Al-Quran. Sahabat ini punya catatan, ditulis Al-Quran di dalam lempengan batu misal, atau di dalam lembaran kulit misal, atau di apa namanya, di kulit pohon misal, barakallahu fikum, punya catatan wahyu. Itu yang dijadikan sebagai patokan bacaan sahabat tersebut. Dan banyak sekali sahabat-sahabat yang punya catatan-catatan tadi yang dihafal oleh mereka. Dan hasilnya, barakallahu fikum, ada perbedaan lahjah dan semisalnya. Karena ditakutkan muncul sebuah masalah yang sangat besar, akhirnya apa? Sahabat Utsman waktu itu sebagai khalifah mengambil sebuah keputusan atas musyawarah ataupun dengan musyawarah sahabat-sahabat yang lain. Beliau mengutus utusan kepada Hafsah untuk meminjam mushaf yang tertulis untuk disalin dengan jumlah yang banyak. Dipilihlah 4 sahabat. 3 dari Quraisy, 1 dari Ansor. 1 Ansor adalah Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhum. Beliau sahabat Utsman sebagai khalifah berpesan kepada 4 orang ini ataupun kepada 3 orang ini, "Kalau kalian ada khilaf, perbedaan." Jadi Quraisy dan apa? Ansor. "Ada perbedaan di antara kalian, maka ambillah lisan Quraisy." Yang dijadikan sebagai patokan adalah lisannya Quraisy. Kenapa, barakallahu fikum? Kata sahabat Utsman, dikarenakan Al-Qur'an turun bilisani Quraisy. Al-Qur'an turun itu kepada siapa? Rasul sebagai orang dari apa? Quraisy. Setelah disalin semua sampai selesai, disebarlah mushaf tersebut ke semua penjuru-penjuru kaum muslimin. Barakallahu fikum. Dan beliau memerintahkan setelah itu seluruh mushaf yang dimiliki oleh para sahabat, semua catatan-catatan Al-Qur'an yang dimiliki oleh para sahabat untuk dikumpulkan dan dibakar. Akhirnya barakallahu fikum, semua catatan mushaf yang ada, semua catatan wahyu yang ada, apakah tertulis dalam apa? Kulit binatang, ataukah tertulis dalam kulit apa, barakallahu fikum, kayu atau yang semuanya, dikumpulkan kemudian dibakar. Dan tidak ada satupun sahabat yang mengingkari atas apa yang menjadi keputusan dan dilakukan oleh sahabat Utsman bin Affan sebagai khalifah. Sampai-sampai barakallahu fikum, beliau dipuji oleh para sahabatnya atas para sahabat-sahabat atas apa yang beliau lakukan. Tujuannya berbeda ketika sahabat Abu Bakar menulis dengan sahabat Abu Bakar, sahabat Utsman menulis. Kalau sahabat Abu Bakar menulis tujuannya supaya mushaf tidak hilang, ya. Kalau sahabat Utsman menulis tujuannya apa? Supaya umat itu apa? Satu bacaan. Satu mushaf. Kalau dulu khawatir hilang nanti bahaya, ditulis dikumpulkan jadi satu. Barakallahu fikum. Kemudian muncul di zaman sahabat Utsman problem, disalin, disebar, yang lain dikumpulkan, dibakar. Karena yang lain ini menimbulkan apa? Problem, menimbulkan masalah. Luar biasa barakallahu fikum. Walhamdulillah mushaf sampai kita sekarang. Coba kalau masih bentuknya seperti apa? Lembaran-lembaran kulit. Mungkin enggak orang Yahudi bikin dan mengatakan, memperbanyak dan mengatakan ini juga wahyu yang dulu dibawa oleh dan segala macamnya. Mungkin enggak? Sangat mungkin. Tapi Allah betul-betul menjaga Al-Quran tersebut. Barakallahu fikum. Kembali kepada masalah. Abdullah bin Umar yang pertama. Yang kedua adalah Abdullah bin Abbas. Sebagai Ubaid al-Abadillah. Yang ketiga adalah Abdullah bin Zubair. Yang keempat adalah Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhum. Ini dalam ilmu hadis barakallahu fikum sering disebutkan. Sering disebutkan. Nanti kalau disebutkan dari Abdullah diutarakan dengan kalimat itu akan ada penyebutan rinciannya barakallahu fikum. Yang menjadi pembahasan kita sekarang adalah sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau lahir sebelum Rasul alaihi salatu wasallam hijrah. Beliau lahir sebelum Rasul alaihi salatu wasallam hijrah. Disebutkan barakallahu fikum di dalam kitab Tahdzibut Tahdzib bahwa sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu meninggal, sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu berumur 13 tahun ketika Rasul alaihi salatu wasallam meninggal. Jadi Rasul meninggal umur sahabat Ibnu Abbas berapa? 13 tahun. Namun umur beliau, umur sahabat Ibnu Abbas itu 68 tahun. 68 tahun. Itu umur sahabat Ibnu Abbas. Ketika Rasul meninggal, beliau umur 13 tahun. Berarti pada tahun berapa barakallahu fikum Rasul alaihi wasallam beliau sahabat Ibnu Abbas lahir? Rasul sudah hijrah belum? Masih di Mekah. Masih di Mekah barakallahu fikum. Tayyib. Beliau umurnya ataupun ketika Rasul alaihi salatu wasallam meninggal umurnya 13 tahun. Tapi ternyata barakallahu fikum jumlah hadis yang diriwayatkan dari beliau itu melebihi jumlah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Bakar. Sahabat Abu Bakar itu radhiyallahu taala anhu itu sosok yang betul-betul selalu mendampingi siapa? Rasul alaihi salatu wasallam. Hadis yang datang dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq itu cuma 132. Tetapi hadis yang datang dari sahabat Ibnu Abbas itu 1660. Barakallahu fikum. Inilah hal-hal yang menjadi tuduhan oleh orang-orang Syiah. Di antaranya tuduhan terhadap barakallahu fikum sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu barakallahu fikum, beliau masuk Islam pada perang Khaybar, tahun Khaybar. Sahabat siapa? Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kurang lebih itu pada tahun ke 6 ataupun tahun ke 7 Hijriah. pada tahun ke-7 ataupun ke-6 apa? Hijriah. Berarti kan waktu dengan meninggalnya Rasul panjang atau pendek? Sangat pendek kan? 3 atau 4 tahun saja. Tetapi riwayat hadis yang datang dari beliau itu sampai 5370. 5370. Kata orang-orang Syiah, ini menunjukkan hadis-hadisnya itu dusta. Abu Bakar aja berapa hadisnya? Kenapa Abu Hurairah sampai 5000 sekian? Apa jawaban para ulama barakallahu fikum? Jawaban para ulama, khalifah-khalifah yang beliau, yang mereka radhiyallahu taala anhum punya kedekatan dengan Rasul, yang secara otomatis mestinya hadis dari mereka itu jumlahnya lebih banyak daripada Abu Hurairah, mereka tidak meriwayatkan hadis-hadis dikarenakan mereka sibuk dengan apa barakallahu fikum, urusannya kaum muslimin. Adapun sahabat-sahabat yang lain ada tadris. Menyampaikan telah bersabda Rasulullah barakallahu fikum, Rasulullah dahulu melakukan demikian, Rasulullah dahulu meninggalkan ini dan seterusnya. Itu disampaikan oleh sahabat-sahabat yang lain. Adapun khalifah barakallahu fikum, mereka disibukkan dengan urusan-urusannya kaum muslimin. Peperangan kesana, peperangan di sini, segala macamnya. Itu kesibukan mereka. Sehingga tidak sempat, tidak sampai pada tahapan apa? Tadris, mengajar, dan semisalnya. Barakallahu fikum. Sehingga jumlah hadisnya sangat sedikit. Sahabat Umar cuma 500 sekian. Sahabat Ali cuma 500 sekian. Sahabat Abu Bakar cuma 100 sekian. Barakallahu fikum. Luar biasa. Kenyataan yang ada dalam apa? Sejarah Islam. Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau istri Rasulullah alaihi salatu wasalam yang sangat lama mendampingi beliau. Jumlah hadisnya barakallahu fikum. Jumlah hadisnya adalah 2000. 2200 sekian. Lebih banyak siapa? Sahabat Abu Hurairah atau Aisyah? Abu Hurairah. Padahal Aisyah hari-harinya bersama siapa? Rasulullah alaihi salatu wasalam. Terus gimana barakallahu fikum? Di sini perbedaannya. Aisyah adalah seorang wanita. Ada keterikatan dengan apa? Syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa qurna fi buyutikum. Tinggallah kalian di rumah-rumah kalian. Adapun sahabat Abu Hurairah, beliau laki-laki. Beliau laki? Laki-laki. Bisa melakukan perjalanan ke sana, ke sini, segala macamnya. Nah, barakallahu fikum. Disebutkan di dalam kitab Tahdhibut Tahdhib ini, barakallahu fikum. Ruwiya an Hundar anna Ibnu Abbas lam yasma' minan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tis'ata ahadits, bahwa sahabat Ibnu Abbas itu tidak mendengarkan langsung dari Rasul kecuali hanya 7 hadis saja. Di dalam riwayat yang lain diungkapkan bahwasanya beliau hanya meliwayatkan 10 hadis saja. Tadi 9 hadis yang datang dari siapa? Hundar. 9 hadis. Kalau dari Yahya Al-Qahtan, Al-Qahtan, barakallahu fikum, riwayat dari sahabat Abu Hurairah itu jumlahnya 10, sahabat Ibn Abbas itu jumlahnya 10 hadis saja. Namun barakallahu fikum, di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim disebutkan lebih dari 10 yang sarraha, yang dengan jelas mengatakan sami'tu an-nabi alaihi salatu wasalam, sami'tu an-nabi alaihi salatu wasalam, aku mendengar Rasulullah alaihi salatu wasalam. Barakallahu fikum, dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim juga ada hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah, bahwa sahabat Ibn Abbas syahida, melihat bahasanya Nabi SAW melakukan sesuatu. Dan di dalam kitab tersebut pula barakallahu fikum disebutkan bahwasanya di sana ada kalimat-kalimat yang lahu hukmur rok, sampai pada kalimat barakallahu fikum sampai pada derajat rofa marfu sampai kepada Rasulullah SAW. Nah, kenapa jumlahnya perbedaannya itu sangat banyak? Yang satu sebagian ulama mengatakan hanya 9 atau 10. Tetapi barakallahu fikum di dalam kitab Tadribur Rawi disebutkan bukan sekian, tetapi jumlahnya sangat banyak. Sampai 1600. Nah, di sini barakallahu fikum dijelaskan bahwa sahabat ketika meriwayatkan dari sahabat yang lain, barakallahu fikum itu bisa untuk tidak disebutkan siapa sahabatnya. Langsung qala Rasulullah alaihi salatu wasallam, padahal beliau meriwayatkan dari siapa? Sahabat ya, yang lain. Nah, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau banyak sekali meriwayatkan dari sahabat-sahabat yang lebih sepuh, yang lebih tua. Di antaranya beliau meriwayatkan dari Abu Bakar, meriwayatkan dari barakallahu fikum sahabat qabla dzalik, yang pertama beliau meriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wasallam terlebih dahulu. Kemudian meriwayatkan dari bapaknya, yaitu siapa? Abbas. Kemudian meriwayatkan dari ibunya yang terkenal dengan julukan Ummu Fadl. Barakallahu fikum. Kemudian beliau meriwayatkan dari sahabat Abu Bakar, dari sahabat Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman ibn Auf, Mu'adz ibn Jabal, dan seterusnya dari sahabat-sahabatnya. Sangat banyak. Yang sangat, sangat banyak. Barakallahu fikum. Itu riwayat, artinya sahabat Abu Bakar itu belajar kepada sahabat Ibn Abbas, belajar kepada Abu Bakar, belajar kepada Umar, belajar kepada Ali, belajar kepada Utsman, belajar kepada sahabat-sahabat yang lain. Sehingga jumlah hadisnya sangat banyak. Jumlah hadisnya sangat, sangat banyak. Dikutip dari beliau-beliau ini, barakallahu fikum. Diambil dari beliau-beliau tersebut. Sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu memuji sahabat Ibnu Abbas. Lau adraka Ibnu Abbas asnanana. Kalau seandainya sahabat Ibnu Abbas itu umurnya itu seperantaran dengan kita ketika bertemu dengan Rasul alaihi salatu wasalam, ma'asruhu minna ahlin, enggak ada di antara kita itu yang 10 sepersepuluhnya dari ilmunya sahabat Ibnu Abbas. Saking apanya barakallahu fikum? Cerdasnya beliau. Kalau barakallahu fikum sahabat Ibnu Abbas itu ketemu Rasul dalam kondisi sudah siap belajar, sudah siap barakallahu fikum, artinya umur itu sudah betul-betul apa? Mapan. Maka ilmu beliau itu melebihi yang sekarang. Enggak ada di antara kita yang sepersepuluhnya. Sepersepuluhnya bukan setengahnya. Kemampuannya berarti luar biasa. Barakallahu fikum. Pernah ada kisah sahabat Ibnu Abbas. Suatu hari beliau diajak, diundang oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Di majelis yang di situ ada sesepuh-sesepuh sahabat yang syahidah Badran. Ikut perang apa? Badar. Kan sepuh-sepuh ini punya keistimewaan mereka, barakallahu fikum. Punya keistimewaan yang luar biasa. Ketika beliau dihadirkan, ada di antara mereka yang merasa heran. Kenapa kok sahabat Ibnu Abbas saja yang dimasukkan? Padahal kita juga punya putra-putra yang seumuran dengan beliau. Kemarin dengan siapa? Sahabat Ibnu Abbas. Kata sahabat Ibnu Abbas, aku mengira kayaknya sahabat Umar itu memasukkanku ke majelis tersebut hanya ingin menunjukkan diriku. Bukan ingin mengajak apa? Musafir ingin menunjukkan diriku. Barakallahu fikum. Ketika sahabat Ibnu Abbas, sahabat-sahabat yang lain dari apa namanya sahabat yang Syahidah Badran tadi memiliki ataupun melihat ada sesuatu keheranan, beliau sahabat Umar bertanya kepada majelis, apa menurut kalian tafsir kalian tentang ayat Allah Subhanahu wa taala bah idza jaa nasrullahi wal fath? Sebagian sahabat mengatakan apa? Kalau kita sudah mendapatkan kemenangan, kita sudah mendapatkan pertolongan, kita diperintah untuk apa? Banyak-banyak beristighfar. Fasabbih bihamdi rabbika, banyak-banyak bertasbih, banyak-banyak beristighfar. Sahabat-sahabat yang lain separohnya diam, enggak mau jawab. Yang lain jawab, ini ayat ini maksudnya kalau kita sudah dapat kemenangan, kita banyak-banyak bertasbih, kita banyak-banyak beristighfar. Setelah mereka menjawab semua, sahabat Ibn Abbas ditanya oleh Khalifah Umar. Apa pertanyaannya? Wa ma tatakul? Apa yang kau katakan tentang ayat ini? Apa jawaban sahabat Ibn Abbas? Hadza mautun Nabi alaihi salatu wassalam. Ini adalah tanda kematian Nabi alaihi salatu wassalam. Dan dibenarkan langsung oleh sahabat Umar, khalifah. Ma'alimtu illa makulta. Demi Allah, aku tidak mengetahui tafsir tentang ayat ini, surat ini, kecuali seperti apa yang kau katakan. Menunjukkan apa barakallahu fikum? Pengetahuan yang luar biasa. Beliau telah didoakan oleh Rasulullah SAW. Apa doanya? Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkanlah anak ini dalam masalah agama, wa alimhu ta'wil, dan ajarkanlah anak ini dalam masalah apa? Tafsir. Kita barakallahu fikum, kalau megang anak kecil, kita doakan mereka, ya Allah, mudah-mudahan engkau difaqihkan oleh Allah. Banyak kan anak-anak kita salafin, barakallahu fikum. Coba setiap kita bertemu, antum sholihun, masyaallah barakallahu fikum, orang-orang yang soleh, yang selalu beribadah kepada Allah, yang doanya hak, lebih berhak untuk dikabulkan. Ketemu dengan anak kecil, masalah kita doakan. Walaupun kita tidak keluar doa kita, kita pegang kepalanya, ya Allah, mudah-mudahan anak ini jadi alim. Sudah pernah barakallahu fikum? Min sunnatin Nabi alaihi salatu wasalam, termasuk dari sunnahnya siapa? Nabi alaihi salatu wasalam. Lihat anak kecil bandelnya misalnya pun masalah cuma gedetak barakallahu fikum. Jangan. Doakan barakallahu fikum, masyaallah. Solusinya kan itu. Ya anak kecil dalam syair Arab, dalam pepatah Arab dikatakan al-walad walad walau sara qadiyal balad. Anak-anak ya anak-anak walaupun sudah menjadi seorang apa? Qadi, hakim suatu negeri, tetap anak-anak, apa itu? Hah? Sifat anak-anak itu apa? Ya senang bermain, iya kan? Itu anak-anak. Al-walad walad. Anak-anak ya anak-anak, walau sara qadiyal balad, walaupun sudah menjadi qadi suatu negara, tetap dia anak-anak. Artinya barakallahu fikum, kita harus banyak-banyak mendoakan mereka. Kita harus banyak-banyak mendoakan mereka. Jangan anak kita saja yang kita doakan barakallahu fikum. Oh, saya ingin anak saya jadi alim. Loh, anak teman antum ya? Urusane wong tuane. Enggak, barakallahu fikum, kita doakan ya. Kita doakan mereka. Ada kesalahan kita tegur. Kalau kita enggak berani tegur, kita sampaikan ke orang tuanya atau yang semisalnya barakallahu fikum. Anak salafin masyaallah banyak ya. Kan masyaallah barakallahu salafin enggak pada ikut kafe kan. Satu anak, satu suami istri, anaknya ada 4, 5, 6. Barakallahu fikum. Ketemu sama anak kita doakan. Mereka-mereka yang barakallahu yang kecil-kecil kita doakan semua. Mudah-mudahan menjadi orang soleh dan seterusnya. Ketika doa itu dikabulkan oleh Allah barakallahu fikum. Masya Allah. Setelah meninggalnya kita barakallahu fikum, mereka tumbuh menjadi sosok yang rajin beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas sebab doa-doa kita. Barakallahu fikum. sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhu. Pujian-pujian para a'immah dan sahabat-sahabat kepada beliau. Yang pertama, pujiannya sahabat Ibnu Umar kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas a'lamu ummati Muhammadin bima unzila ala Muhammad. Ibnu Abbas itu orang yang paling tahu dari umatnya Nabi Muhammad tentang apa yang diturunkan kepada Muhammad. Bayangkan barakallahu fikum. A'lamu ummah. Orang yang paling tahu dari umat Muhammad tentang apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Pujian yang luar biasa. Bukan pujian sekedar pujian barakallahu fikum, pujian yang berbobot, yang nyata. Kalau orang muji yang lain saudaranya biasanya cuma gelewean kan? Masya Allah antum luar biasa. Kadang cuma gelewean paling ngeledek barakallahu. Kalau ini enggak. Kalau ini tidak. A'lamu ummatin. A'lamu ummati Muhammad bima unzila ala Muhammad. Sosok yang paling mengerti dari kalangan kaum muslimin tentang apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Ini pujiannya siapa? Sahabat Ibnu Umar. Barakallahu fikum. Pujiannya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata ketika sahabat Zaid bin Thabit meninggal. Matal yaum hibrul ummah. Pada hari ini telah meninggal orang yang paling banyak pengetahuannya di umat ini. Wal'alallahu ayyaj'ala fi Ibni Abbas minhu khalafan. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan sahabat Ibnu Abbas itu sebagai penggantinya. Ini pujian warahmatullahi wabarakatuh. Telah meninggal sosok yang paling mengerti tentang agama pada umat ini. Orang yang paling betul-betul banyak tahu tentang informasi tentang agama Islam. Itu siapa? Zaid bin Thabit. Dan mudah-mudahan Allah itu menjadikan sahabat Ibnu Abbas sebagai penggantinya. Ternyata sahabat Ibnu Abbas dijuluki sebagai apa? Hibrul ummah. Orang yang mengerti, orang yang sangat mengerti, yang banyak mengenali pengetahuan tentang agama Islam. Dalam pujian yang lain itu bahrul ummah. Bahar itu apa? Laut. Tempat yang sangat banyak apa? Airnya. Kalau kita gelasnya umat bukan? Hah? Belum sampai pada gelas ya. Gelas itu cuma cukup untuk apa? Satu orang. Kita sudah cukup untuk satu orang belum? Hah? Untuk diri kita aja apa? Belum barakallahu fikum. Tapi lah beliau sahabat Abu sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Barakallahu fikum. Di dalam kitab Tahrib Tahdhib ada sebuah kisah yang datang dari sahabat Ibnu Abbas sendiri. Kata beliau, intahaitu ila Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Aku tiba sampai di si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa indahu Jibril. Ternyata di sisi beliau ada malaikat Jibril. Faqala lahu Jibril. Kemudian malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu ka'inun hibru hadhil ummah fastausi bihi khairan. Sungguh anak ini akan menjadi hibru hadhil ummah, orang yang paling mengerti tentang agama pada umat ini. Maka aku wasiatkan kebaikan terhadap dirinya. Artinya perhatikanlah anak ini. Barakallahu fikum. Sampai malaikat Jibril mengatakan apa? Khabar dari Allah dan demikian. Innahu kana hibrul ummah. Innahu kainun Hibrul, sungguh anak ini akan menjadi apa? Hibrul hadhil ummah. Orang yang sangat banyak mengerti tentang agama pada umat ini. Ini sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Barakallahu fikum. Masih banyak sekali barakallahu fikum yang dimiliki dari keistimewaan-keistimewaan sahabat Ibnu Abbas. Rasulullah sallallahu wasallam beliau memegang, mengelus-elus, mengusap-usap kepala sahabat Ibnu Abbas seraya mengatakan apa? Allahumma faqihhu fiddin wa 'alimhu ta'wil. Ini sunnah dari sunnah-sunnahnya orang-orang yang sunnah dari sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mestinya kita lakukan. Kita sebagai orang tua, apakah kepada anak kita, apakah kepada keponakan-keponakan kita, ataukah kepada anak-anak ikhwah kita, kita doakan mereka. Barakallahu. Lihat anak-anak nakal, kurang ini dan segala macamnya, kita doakan mereka. Wallahu alam bissawab. Sudah ada ya? Kita belum masuk ke hadisnya ini. Barakallahu fikum. Lanjut. Sengkak ya. Insyaallah barakallahu fikum, pada pembahasan-pembahasan selanjutnya kita akan banyak sedikit memperkenalkan sahabat-sahabat Rasul sesuai dengan hadis-hadis yang dibawakan di sini. Wallahu alam bissawab. Naktafi bihadzal qadar, kita sampai di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan putra-putri kita sebagai putra-putri yang soleh dan salihah dan memiliki keutamaan seperti yang dimiliki oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.